mencintaiku, karena kita tak punya waktu lagi. Kita sudah di ujung persimpangan yang berat untuk memilih. Hadapi aku yang di depan matamu salah, hadapi kamu yang seringnya memandang marah, hadapi aku. Kita perbaiki yang salah, hadapi aku.